Perbedaan wasiat sama warisan itu apa? Warisan kepada non, warisan kepada ahli waris. Wasiat kepada non ahli waris. Contoh. Kalau saya mati, otomatis harta saya ini akan pindah ke ahli waris saya. Enggak usah pakai wasiat pun pindah. Istri saya dapat 1/8 karena saya punya anak. Anak saya yang laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Bapak saya dapat, ibu saya dapat, dan seterusnya. Paham? Tapi kalau wasiat, nak, kalau aku mati nanti, nak, atau istriku, kalau aku mati nanti, tolong sekian dari hartaku kasihkan panti asuhan, kasihkan anak yatim itu misalnya, atau kasihkan sepupuku, atau kasihkan tanteku misalnya, bukan ahli waris kan, tanteku, itu namanya wasiat, diberikan kepada non ahli waris. Itu enggak boleh lebih dari 1/3. Adapun nak, kalau aku mati, perusahaanku itu milik kakakmu, yang kalau yang tambak yang luas itu miliknya saudaramu yang kedua, kalau toko yang besar ini milikmu, enggak boleh. Haram. Itu wasiat kepada ahli waris, enggak boleh. Paham ya? Kalau mati enggak usah pakai wasiat kepada ahli waris, otomatis nanti ada pembagiannya sendiri. Ada saudara kami menanyakan bagaimana cara bertobat dari kekeliruan pada pembagian warisan. Ya, caranya ya langsung dikembalikanlah sesuai dengan jalur yang benar. Kemudian ada yang lebih, ada kurang, harus dikembalikan. Masalahnya pada kekurangan ilmu Ustaz, pada waktu itu. Baru sekedar tahu bahwa warisan perempuan 1/2 dari bagian laki-laki, dan baru sekarang ini mendapat ilmu tata cara bagian warisan. Pembagian tersebut saat ini sudah habis. Ya kalau diikhlaskan ya enggak apa-apa. Kalau sudah ikhlas, sudah terlanjur, yang harusnya dapat banyak, dapat sedikit, tidak apa-apa, terlanjur, saya maafkan, ya tidak apa-apa. Yang penting minta dihalalkan tadi itu. Hanya pentingnya ilmu. Ya, ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Saman kalau mau melihat tata cara sholat dalam Al-Quran, tidak bisa jalan. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran tidak diatur. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Bagaimana cara zakat? Saman cari di Al-Quran, tidak bisa. Karena adanya di mana? Di hadis. Hanya waris semuanya dalam Al-Quran. Kapan seorang istri dapat 1/8, kapan istri dapat 1/4, kapan suami dapat setengah, kapan dapat suami dapat 1/4, kapan seorang bapak dapat 1/6, kapan saudara kandung dapat, itu ada pembagian semuanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran nih, orang baru masuk Islam, aqimus shalah, tegakkanlah sholat, bagaimana cara sholat? Tidak bisa dia. Harus belajar apa? Hadis Nabi baru bisa. Karena di hadis diterangkan sholat gini. Kan? Wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Bagaimana cara zakat? Bagaimana nisabnya? Berapa persentasenya? Pembagian zakat itu apa saja? Kalau emas sekian persen, kalau gimana caranya? Harus belajar hadis. Kan gitu ya? Kalau di Al-Quran nggak disebut. Tapi kalau waris dari A sampai Z di Al-Quran. Makanya setelah Allah nyebutkan ayat waris, di akhir-akhir Allah katakan wa may yata'adda hududallah, barang siapa melanggar aturan Allah ini, ancamannya besar. Kalian buka surat An-Nisa ayat berapa itu? 11, 12, 13 sekitar itu. Awal-awal surat An-Nisa masalah waris. Setelah Allah panjang lebar menjelaskan waris, terakhirnya ada ancamannya. Detail kapan saudara ibu saudara seibu kapan dapat harta saudara seayah, saudara kandung, ibu, apa bapak, kemudian saudara kandung, kapan seorang anak laki-laki, kapan seorang perempuan, kalau satu orang dapat berapa, kalau anak perempuan bergabung berserikat dalam anak perempuan banyak, kalau enggak ada anak laki-laki, detail. Ya. Makanya harus hati-hati masalah warisan. Dan sekarang sudah ada aplikasinya itu. Kita tinggal nulis sudah langsung muncul semuanya. Sekarang. Tapi enggak usah dikasih tahu itu, nanti malas belajar faraid. Ya, meskipun ada aplikasinya. Biar ustaz aja yang pegang aplikasi